segala duka di kota di desa. Kendala burung-burung turut menyanyi, tawa riang di cintamu bersemi. Aku sayang sama. Ini ya. Ini lagi kan. Ini. Ah,